Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran ataupun kajian kita untuk pelajaran akidah masuknya, dengan membaca Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahab rahmatullah alaih, dan sarahnya yaitu sarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah. Melanjutkan kajian kita pada sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita masih di bab Maja'a annal bid'ata asyadd minal kabair. Bid'ah lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Ini termasuk dari bab-bab yang panjang pembahasannya dalam kitab ini, yang biasanya menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis dan asar. Namun ini banyak ayat serta hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak lain menunjukkan pentingnya bab ini dalam keutamaan Islam. Islam tidak akan mendapatkan keutamaan darinya kecuali bebas daripada jeratan bid'ah ini. Kurang lebihnya itu maksud daripada menampilkan bab ini dalam Fadlul Islam ini. Jadi intinya kitab ini adalah menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan Islam. Nah tentunya keutamaan-keutamaan tersebut bisa didapatkan dan diraih secara sempurna, secara maksimal, apabila bersih dari yang mengotorinya. Kesyirikan tentunya yang paling berbahaya, dan bid'ah. Karena man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd, tertolak. Yang membuat ajaran baru dalam agama ini, maka dia tertolak melakukan amalan yang bukan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tertolak. Syarul umur muhdatsatuha, perkara yang paling buruk itu adalah muhdats, hal-hal yang dimunculkan, yang didatangkan baru dalam Islam. Wa kullu muhdatsin bid'ah, ya setiap yang baru dimunculkan dalam Islam tersebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, yang namanya bid'ah adalah dolalah, apapun bid'ahnya dalam agama. Berikutnya qala Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab rahmatullah alaih, walahu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, walabduhu man da'a ila hudan summa qala man da'a ila dolalatin. Dan oleh Muslim karena sebelumnya menyebutkan tentang riwayat Muslim, hadis Jarir Ibnu Abdillah. Diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang potongan lafadznya, barang siapa yang menyeru kepada huda, petunjuk ataupun jalan yang lurus, kan lanjutannya adalah kana lahu, sebagaimana dalam hadis Jarir, falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'dihi, untuknya pahala yang dia tunjukkan tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya. Summa qala man da'a ila dolalatin, demikian juga yang menyeru kepada dolalah. Apa dolalah di sini? Yang dikehendaki adalah bid'ah, karena kullu bid'atin dolalah. Jadi dua potongan kalimat ini diambil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang komplitnya adalah man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu min asamihim syai'an. Jadi itu lafadz hadis secara sempurna, hadis Abi Hurairah yang hanya diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sepertinya beliau mencukupkan dengan riwayat hadis Jarir yang sebelumnya. Adapun panjangnya yang tadi kita baca. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka untuknya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti ajakannya tersebut, tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, nah, tentunya salah satu kesesatan adalah bid'ah, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikuti seruannya tersebut, tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka pun, mereka sedikit pun. Apa kaitannya potongan hadis ini dengan bab anna al-bid'ata asyad minal kabair, bid'ah itu lebih buruk, lebih berbahaya daripada dosa besar? Adalah syahidnya man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yang kusumin asamihim syai'an. Di situ barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, wa minad dolalati al bid'ah, termasuk kesesatan adalah berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah, kullu bid'atin dolalah, maka dia yang menanggung dosa kesesatan tersebut dan dosa-dosa orang yang mengikuti seruannya tersebut, tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka yang mengerjakannya tersebut sedikit pun. Karena umumnya bid'ah itu adalah lahir dari seruan, ajakan, godaan. Beda dengan maksiat secara umum ya, walaupun yang seruan kepada maksiat itu ada, tapi tidak sedahsyat seruan kepada bid'ah. Karena kalau kemaksiatan ini, kabair ini, secara umum adalah menganggap itu jelek, dosa besar tersebut. Dan secara umum pelakunya itu adalah lebih cenderung mementingkan diri sendiri, tidak mau ngajak-ngajak. Karena tahu dia itu adalah kejelekan, tidak pantas bagi dia untuk mengajak orang ke kejelekan. Bid'ah, secara, walaupun secara syar'i itu jelek, tapi pelakunya itu adalah yastahsinuhu. Menganggap bagus. Menganggap itu ibadah. Sehingga cenderung untuk mengajak orang untuk mengerjakan ibadah tersebut. Nah, dari sini nampak sekali bahaya bid'ah daripada dosa besar berdasarkan hadis ini. Da'a ila dolalatin. Karena mengajak kepada bid'ah itu adalah mengajak kepada kesesatan. Apa akibatnya? Dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Kalau maksiat cenderung tidak mengajak yang melakukannya dan cenderung yang mengikutinya, itu adalah bukan berdasarkan ajakan tersebut, hawa nafsu masing-masing. Walaupun banyak juga pengikut maksiat, tapi tidak seperti gencarnya bid'ah ini. Qala Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi itu ya syahid hadis itu dari kata-kata man da'a ila dalalatin tadi, dengan lanjutan lengkap hadis itu tersebut. Fi hadzal hadisi anna man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu min asamihim syai'an. Hadis ini, yaitu hadis barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, hidayah, jalan yang lurus, maka untuknya daripada pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti ajakannya tersebut tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Ini keutamaan berdakwah, keutamaan mengajarkan ilmu agama. Maka dia akan mendapat pahala dari pahala-pahala orang yang mengikuti ajakan tersebut. Oleh sebab itu dalam hadis, kullu amali iqata idza mata banu adam au idza mata insanun inqata amaluhu, terputus amalnya, matinya seseorang. Ila min salat, kecuali dari tiga, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lah, ilmu yang bermanfaat. Karena masuk ke dalam man da'a ila hudan ini. Sebaliknya yang mengajak kepada dolalah, kesesatan, kepada fitnah, maka dia yang menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikuti ajakannya tersebut tanpa mengurangi dosa mereka. Mereka tetap berdosa tanpa terkurangi dosa yang melakukan kesesatan tersebut. Tapi juga dosa ini ditanggung oleh yang menyeru, yang mendakwakannya. Hadza fihi fadlud da'wati ila Allahi azza wa jalla wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Hadis ini dengan lafaz yang lengkapnya ini adalah keutamaan berdakwah. Keutamaan dakwah. Termasuk ya berdakwah itu adalah memfasilitasi dakwah. Itu termasuk daripada bagian daripada dakwah. Memberi dukungan kepada dakwah. Mempublifikasi dakwah. Itu bagian daripada dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Keutamanya ini. Mendapat pahala. Seperti pahala-pahala orang yang mengikuti ajakannya tersebut. Wa annal ajra liman fa'ala dharika annahu yahsulu lahu ajruhu wa yahsulu lahu mislu ujuri man iktadau bihi. Pahala tentunya bagi orang yang melakukan sebuah amalan soleh, tentunya dia akan mendapatkan pahala amalan soleh tersebut, pahala dia dan juga mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Mengikutinya. Ini juga mengingatkan tentang keutamaan menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Sunnah yang sudah punah, sudah langkah diamalkan, dihidupkan, kemudian pada mengikutinya. Nah, ini akan mendapatkan keutamaan. Yang mengawalinya itu akan mendapatkan keutamaan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti. Wasaru ala manhajihi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia mendapat pahala orang-orang yang mengikuti manhajnya. Ini kalau kebaikan, suatu keberuntungan. Tapi yang mirisnya itu adalah kalau yang dia ajarkan adalah keburukan, fitnah, kesesatan, dolala, makar, diikuti sampai hari kiamat masih diikuti. Na'udzubillah, ngalir terus dosanya. Orang yang sudah mati tapi dosanya masih terus mengalir. Fallah jalla wa ala yaqul wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih bagus ucapan, perkataan dari orang yang berdakwah ila Allah dan beramal soleh dan mengatakan sesungguhnya aku dari muslimin yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadda'watu ilallahi fadluha azim. Besar keutamaan berdakwah ilallah. Besar keutamaan berdakwah ilallah. Mendakwakan tauhid. Mendakwakan ilmu agama. Mendakwakan ilmu-ilmu fikih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Besar sekali keutamaannya. Wa khairuha katsir, kebaikannya banyak. Banyak kebaikannya. Wa hiya sunnatur rasul. Dakwah itu adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan dalil kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasulullah. Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hadihi, ini sabilih jalanku. Apa? Ad'u ilallah, berdakwah. Dakwah ilallah. Di atas basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang yang mengikutiku. Jadi yang mengikuti Rasulullah SAW itu adalah berdakwah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Asyahid di sini adalah bahwasanya dakwah itu adalah jalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya. Para sahabat, para tabi, tabi'in. Amal ladzi yad'u ila dhalal. Nah, ini inti permasalahannya terkait dengan hadis ini dalam bab ini. Adapun orang yang mengajak kepada kesesatan, wal bida'i wal muhdasat, mengajak kepada bid'ah, kepada muhdas, perkara yang baru dalam Islam. Kalladhi yad'u ila ibadatil kuburi wal ad'ihati, seperti orang-orang yang mengajak kepada ibadah kepada kuburan, ibadah kepada batu-batu nisan. Fa innahu yad'u ila ma yukhalifud din, tentunya ia adalah mengajak kepada sesuatu yang menyelisihi agama. Mengajak kepada ajarannya jahiliyah. Menyelisihi agama. Mislu ma huwa hasilun al'an. minat targhibi fil bida'i wal ma'asi wal mukhalafat. Seperti yang terjadi sekarang, zaman-zaman sekarang ini, targhib, hasungan, dorongan dalam bid'ah, maksiat, dan penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan. Ramai, semarak. Dengan menggunakan teknologi, media-media sosial yang ada ini. Nah, mereka gunakan untuk mendakwakan kebatilan ini. Faman fa'ala dzalika fa'alaihi itsmuh, yang melakukan itu, dakwah kepada kesesatan, kebatilan, maka dia akan menanggung dosanya. Dosa kebatilan tersebut yang dia lakukan, wa ismu man iktada bihi, dan juga dosa orang yang mengikutinya. Double dia. Cabangnya ya seperti itu. Seperti multi level marketing itu. Bercabang-cabang terus, ngalir ke atas terus. Kepada sumbernya yang mengajak ini. Wasalaka manhajuhu ila yaumil qiyamah. Dosa orang yang mengikuti manhajnya, jejaknya sampai hari kiamat. Terus dia mendapat aliran, asupan, dosa orang yang mengikutinya. Selama masih diikuti ajarannya, dia masih tetap mendapat dosa. Karena dia yang mengajarkannya, yang menyuarakannya, yang mendakwakannya. Wa hadza fihi tahdziru min du'atid dhalal. Jadi ini hadis ini terdapat padanya kecaman dari dai-dai kesesatan. Wa yadkhulu fi hadzal du'atu ila al-bid'ah. Doa apa namanya, dai kesesatan ini masuk ke dalam kategori dai kesesatan, ini adalah dai kepada bid'ah. Para da'i kepada ajaran-ajaran bid'ah, amalan-amalan bid'ah. Subhanallah, di zaman-zaman sekarang ini, ada yang mengingkari bid'ah, datang yo pembelaan terhadap bid'ah tersebut dari berbagai sisi, dari banyak suara, dan diviralkan. Seperti itu. Tambah subur bid'ah ini. Terkadang seperti itu yang muncul. Ketika artinya diingkari sebuah bid'ah, ada pihak-pihak yang tidak terima, maka melalui sosial media ini mereka bela, dan bisa jadi yang mengingkari bid'ah ini ada di kasuskan, diperkarakan. Padahal maksudnya itu adalah ingkarul mungkar, amar ma'ruf. Nah, seperti ini. Li'annal bid'ata dhalalatun. Jelas bid'ah itu adalah kesesatan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap muhdatsah itu adalah bid'ah. Muhdatsah itu adalah perkara yang dimunculkan dalam agama ini yang tidak ada asal usulnya dalam syariat ini. Itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Makanya berdasarkan hadis ini tidak ada istilah bid'ah hasanah. Kullu bid'ah sar, buruk karena dhalalah. Alladhi yad'u ilal bida'i yad'u ila dhalal. Yang menyuruh kepada bid'ah berarti dia menyuruh kepada kesesatan. Nah, yang seperti ini artinya ya tentunya maksiat juga dhalal ya, kesesatan. Tapi tidak seberat ancaman terhadap ataupun kesesatan bid'ah ini. Peringatannya itu tidak sekuat peringatan kesesatan bid'ah ini pada maksiat. Karena lebih bahaya bid'ah ini. Tadi orang menganggap baik, orang menganggap itu adalah ibadah, orang menganggap itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan maksiat. Walaupun ada penyeru kepada maksiat itu tidak dipungkiri, ada. Akan tapi tidak semarak bid'ah ini. Karena secara umum yang menyeru ini pun tahu kalau yang dia seru itu adalah keburukan. Dan dia meyakini adalah keburukan. Dan yang seandainya ada yang mengikuti, tahu mengikuti keburukan. Mengikuti keburukan. Beda dengan bid'ah. Pasti mereka akan membatalkan pembelaan-pembelaan. Dan berusaha mendatangkan dalil. Parahnya seperti itu. Berusaha untuk mendatangkan dalil. Untuk pembenaran terhadap bid'ahnya tersebut. Wa yakunu fallazi yad'u ila al-bid'ah yad'u ila ad-dhalal wa yakunu alaihi ismuhu wa ismu man iktada bihi. Nah, dari sisi ini. Jadi dia berdosa dari bid'ahnya tersebut dan dosa orang yang mengikutinya. Dosa orang yang mengikutinya. Ini tentang bahayanya bid'ah dibanding dengan dosa besar. Dosa besar ya bahaya, bukan berarti pembahasan ini adalah seseorang menganggap ringan dosa besar. Dosa besar tahtal masyiah ya. Tahtal masyiah. Apa maksudnya? Seorang mati dalam keadaan membawa dosa besar ini. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, yaitu adalah suatu keberuntungan baginya. Kalau tidak, dia akan disiksa. Diadab sesuai dengan kadar dosa besar yang dia lakukan. Tapi bid'ah lebih berat daripada itu. Karena pelakunya menganggap itu adalah hal yang baik. Padahal itu adalah kesesatan. Kita beralih ke bab yang berikutnya. Sebagai lanjutan dari bab yang sebelumnya. Artinya kalau bab sebelumnya bab maja'a annal bid'ata asyadd minal qabair. Tentang bid'ah itu lebih berbahaya, lebih buruk daripada dosa besar. Dan ini, bab ini adalah penguatnya. Akan didatangkan dalil. Qal babu maja'a annallaha ihtajazat taubata an sahibil bid'ati. Bab, apa-apa yang datang terkait bahwasannya Allah ihtajaza, yaitu semacam menghalangi, menutup tobat atas pelaku bid'ah. Ini babnya. Bab Allah subhanahu wa ta'ala menghajis, memberi penghalang, memberi pembatas, penutup, tobat dari sahib pelaku bid'ah. Mubtadi. Dikatakan di sini, hada marwiyun min hadisi Anas wa min marosili al-Hasan. Ini yang dijadikan sebagai judul bab, terjemah bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari hadis Anas dan diriwayatkan dari Mursal Hasan Al-Basri. Artinya tanpa menyebutkan sahabat, langsung menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam al-silsilah al-hadis as-sahihah, silsilatul hadis as-sahihah, jilid 4 ayat halaman 154, beliau mensahihkan hadis ini. Beliau sebutkan tahrijnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam tarikh Asbahan, kata beliau. At-Tabrani dalam Al-Awsat, Mu'jamul Awsat, kemudian dan yang lainnya, kemudian disebutkan sanadnya, Dan beliau mengatakan wahada isnadun sahih. Rijaluhu siqat. Rijalu asyaihain. Sanadnya sahih. Rawi-rawinya siqah. Ini si Al-Albani rahimahullah. Dan di antara yang beliau sebutkan adalah nukilan dari Al-Haythami juga mengatakan warijaluhu rijalus sahih. Rijalu rijalus sahih. Rawi-rawinya sahih. Namun demikian sebagian para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Di antara yang kita tahu dari muasirin yang mendhaifkan adalah Syekh Rabi' hafizahullah. Ketika ditanya tentang innallaha hajjaba taubata an kulli sahibi bid'ah, lafaz yang ini ya. Sesungguhnya Allah menghajab, menutup tobat dari setiap pelaku bid'ah. Beliau mengatakan hadal hadis ana fi nadhari dhaif. Hadis ini sebatas penelitianku itu adalah dhaif. Sebatas analisa beliau dia dhaif. Lakin al-waqi yu'ayyiduhu. Akan tetapi realita menguatkannya. Dengan tafsir tentunya, dengan tafsir yang akan datang, tafsir dari Imam Ahmad mengatakan la yuwaffaq litaubah. Tidak diberi taufik untuk bertobat. Sulit untuk bertobat, itu tafsirnya akan datang dalam bab ini juga. Tafsir Imam Ahmad. Qad yusahihu ba'dun nas au yuhsinuhu. Sebagian orang mensahihkan dan menghasankan hadis ini. Di antara yang pernah kita dengar dari asatidzah kita yang pernah belajar ke Syekh Rabi' hafizahullah, memang beliau mendhaifkan hadis ini, tapi beliau menguatkan dengan hadis Khawarij. Artinya bahwasanya pelaku bid'ah ini la yuwaffaq litaubah atau ihtajaza, semakna dengan ini berdasarkan hadis yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah, lepas daripada agama bagaikan anak panah yang melesat dari sasarannya, kan enggak kembali lagi, enggak balik lagi anak panah ini masuk sasaran, lepas. Itu di antara yang yu'ayyid, menguatkan ini. Syekh bin Bas rahimahullah juga pernah ditanya tentang hadis ini, tentang kesahihan hadis ini. Ansihatil hadis. Fa'ajaba samahatuhu al-hadis yahtaju ila ta'amuli wa nadharin fi sanadih. Kata beliau, secara sanad butuh dicek, perlu dikoreksi lagi. Lakin innama yuksha alaihim. Tapi memang mereka dikhawatirkan. Karena apa kata beliau? Wadalika andal ghalib alaihim annahum yastahsinuna aro'ahum wa yabakuna alaiha. Jadi sama dengan saya Rabi'ah wa'ala'ala. Keumuman mereka ini bangga dengan pendapat mereka ini, yastahsinun, bangga. Dan tetap di atasnya. Nas'alullah al-afiyah. Nah, ini. Bahkan di sebagian durus, dinukilkan di sini, ketika ditanya tentang hadis ini, qailan wa hadha huwal waqi'. Ya, realitanya ya seperti ini. Annallaha ihtajabat taubata an sahibil bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menutup tobat dari pelaku bid'ah. Artinya apa? Annahu yastahsinuha wa yaru annahu musib. Arti daripada Allah menutup tobat dari pelaku bid'ah ini, pelakunya itu bangga dengannya. Menganggap bagus dan menganggap benar apa yang dia lakukan. Wa lihadza fal ghalib annahu yamutu 'alaiha wal iyad billah. Itulah seringnya pelaku bid'ah ini ya mati di atas bid'ahnya. Di annahu yara annahu musibun. Karena dia menganggap dia benar di atas kebenaran. Bikilah sahibil maksiat lain halnya dengan pelaku maksiat. Ya'rifu annahu asin wa annahu mujrimun wa annahu mukti. Sadar dia berbuat maksiat. Dia jahat. Dia salah. Fayatub, kadang bertobat. Waqad yatubullah alaih. Allah beri taufik, dia bertobat. Lakin sahibul bid'ah ala khatar. Beda dengan pelaku bid'ah. Mengkhawatirkan. Li'annahu yastahsir. Sebabnya ini, dia bangga. Bangga dengan bid'ahnya. Wayattabi'u hawah. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Umumnya ini. Apalagi misalnya dapat dukungan, tambah bangga lagi dengan bid'ahnya tersebut. Sehingga walihada fahuwa ala khatarin fayuhjabu anit taubah listihsanihi lil bid'ah. Nah ini, jadi dia sangat mengkhawatirkan, terhalang untuk bertobat karena bangga dengan bid'ahnya. Karena merasa bangga dengan bid'ahnya. Wa dhannahu annahu ala huda. Karena dia mengira dia di atas jalan yang benar. Wa taqad annahu ala haq. Yakin dia benar. Yakin dia benar. Ya. Yang tidak menutup kemungkinan juga ada yang sadar. Yang menerima nasihat, yang mau diarahkan, sehingga dia terlepas dari jeratan bid'ah ini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kita baca terkait dengan ini sedikit. Hada fi bayanil wujuh allati takunu fiha al-bid'atu syarran minal kabirati. Bab ini sebagai bentuk penjelasan sisi-sisi yang menunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Faminal wujuh anna sahibaha la yuwaffaq litaubah. Nah, di antara sisi bid'ah lebih berbahaya, lebih buruk daripada dosa besar, pelaku bid'ah la yuwaffaq litaubah. Tidak diberi taufik untuk bertobat. Tidak dimudahkan untuk bertobat. Wa yusirru ala bid'atihi. Dia tetap bertahan di atas bid'ahnya. Dia tetap bertahan di atas bid'ahnya. Hada huwal ghalib. Ini seringnya seperti ini. Wa annahu khairun. Menganggap bahwasanya li annahu yara annahu ala haqqin. Karena dia merasa benar. Merasa benar, ngamuk dikatakan salah. Dan kita juga hati-hati ya. Di tempat yang memang sudah lengket dengan bid'ah ini. Jangan hati-hati untuk mengatakan itu bid'ah. Ngamuk. Bisa jadi kita tidak bijak. Misalnya ingin mengarahkan, jangan itu bid'ah. Ini artinya walaupun selembut-lembut apa kita katakan itu bid'ah. Fobi dengan kalimat bid'ah ini. Karena konotasi di mata mereka ini ya menganggap mereka salah. Ya memang salah dan memang bid'ah. Tapi kalau Kan kita kan artinya masih berharap lah mereka ini adalah hanya ikut-ikutan. Ataupun artinya tertipu lah, semacam itu. Tapi kalau misalnya dikatakan bid'ah, bahaya kata. Kalimat bid'ah itu langsung konotasi mereka itu adalah mereka salah. Ini adalah menyalahkan. Padahal mereka sudah menganggap, sudah familiar dengan bid'ah tersebut. Jadi ini. Li'annahu yaro annahu ala haqqin. Wa annahu musib. Dia benar. Wa anna ma'amalahu minad din. Nah ini masalahnya. Yang dia lakukan itu adalah dari agama. Masa dianggap bid'ah, masa dianggap salah. Ini agama. Wa annahu khairun. Apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Fala yufakir an yatruk al-bid'ah. Tidak pernah terpikir untuk meninggalkan bid'ah. Karena meninggalkan bid'ah itu berarti dia harus meninggalkan kebaikan. Meninggalkan ibadah. Meninggalkan amalan. Baginya. Bikilah fil asih. Berbeda dengan pelaku maksiat. Fa innahu ya'rifu annahu mukhti, dia sadar. Umumnya ya, sadar dia salah. Saya hilaf kalau sudah ketangkap misalnya, sudah dikasuskan, sudah diborgol, mohon maaf saya hilaf, ini salah, bertentangan dengan agama. Beda dengan pelaku bid'ah, walaupun ketangkap dia masih bangga tantang pendenteng tersebut. Dia merasa di atas kebenaran. Pelaku maksiat. Dia mengaku salah. Wa annahu mukhalif. Tahu dia keliru. Menyelisihi. Wa yakhafu minallah. Wa yatawakkalul uqubah. Ada rasa takut dari Allah. Dan takut juga mendapat hukuman. Khawatir dapat hukuman. Fadzalika sur'ana ma yatubu al-'asi wa yakhjal. Oleh sebab itu cepat, lebih cepat artinya. Pelaku maksiat ini bertobat, sadar dan yakhjal, masih dia tetap ada rasa goncang takut. Goncang jiwa, goncangan jiwanya takut dengan maksiatnya tersebut. Bikilah fil mubtadi, beda dengan pelaku bid'ah. Fa innahu la tadhhar alaihi nadama, tidak nyesal. Tidak nampak adanya penyesalan padanya. Walakinnahu masrurun bi bid'atihi. Dia merasa bangga dengan bid'ahnya, masrur. Senang, bahagia bid'ah, sudah sukses ini melakukan suatu ibadah. Wa yad'ul ilaiha, justru dia mengajak, kan mengajak kepada kebaikan di dalam anggapannya. Fa hadza min masawi albidai, ini di antara bentuk-bentuk keburukan bid'ah itu di sini. Orangnya merasa bangga dengan bid'ahnya tersebut, tidak akan meninggalkannya sehingga dia terhalang untuk bertobat darinya. Anna sahibaha yaqa'u fiha wa yad'u ilaiha, pelaku bid'ah ini dia terjatuh kepada bid'ah, mengajak kepada bid'ah. Ini di antara sisi buruknya bid'ah. Fahada wa min masawi albid'ah anna sahibaha la yuwaffaq litaubati. Kemudian di antara sisi buruknya bid'ah yang lain adalah pelakunya tidak la yuwaffaq litaubah. Tidak diberi taufik untuk bertobat, bikhilafi murtaqibi al-kabirati fa innahu katsiran ma yuwaffaq litaubah. Kemudian yakni hadal athar, kemudian disebutkan di situ wa min marasilil hasan. Innallah ihtajaza taubata an sahibil bid'ah, hada marwiyun anir rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Yang tadi Syekh Albani mensahihkan, walau alam sebagian para ulama mendhaifkan tapi juga membenarkan maknanya dan mengatakan bahwasanya demikian realitanya, dan sebagian yang lain berdalil dengan hadis yang lain yang semakna dengan ini. Contohnya adalah hadis Khawarij yang merukuna minad din kama yang meruku asam minar ramiyah, lepas melesat daripada agama pelaku bid'ah tersebut. Seperti halnya anak panah lepas melesat tembus daripada sasarannya. Tembus kena sasarannya tapi nembus. Wa mursalan anil hasan, diriwayatkan secara mursal dari hasan. Khilaf para ulama, sebagian mengatakan mursal hasannya. Kalau mursal itu min kismi dhaif, sudah tidak diragukan lagi. Mursal siapa sahabat saja mursal tabi'innya, dia min kismi dhaif. Tapi sisi kekuatannya khilaf untuk mursal hasannya. Ada yang mengatakan dia lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai penguat untuk yang lainnya. Yang lain mengatakan enggak, mursal hasan itu adalah mursal yang kuat, yang bisa dijadikan sebagai syawahid, penguat untuk hadis-hadis yang dhaifnya ringan. Dhaifnya ringan itu bisa dikuatkan dengan mursal al-hasan. Wallahu alam bisawab. Yang jelas artinya hadis yang dijadikan sebagai judul bab ini, walaupun artinya para ulama ada yang mensahihkannya, bahkan banyak. Selain Syekh Albani juga ada yang lain. Dan yang mendhaifkan mengatakan maknanya memang seperti itu. Maknanya realita yang ada itu adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.